Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalati finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Di hadis yang lalu kita telah membahas tentang jarus soleh, tetangga yang baik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan min sa'adatil mar'il muslim, di antara perkara yang dapat membahagiakan seorang muslim, yang pertama yaitu maskanu alwasi', tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas. Ini telah kita jelaskan bahwasanya dengan tempat tinggal yang luas kita bisa lebih menjaga aurat kaum wanita yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga orang-orang yang baik yang melintas ataupun yang datang sebagai tamu tidak melihat aurat keluarga kita. Atau dengan adanya rumah yang luas, kita bisa memisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemudian wal jaru soleh, yaitu tetangga yang soleh, tetangga yang baik, tetangga yang mendukung kita untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia melihat dari kita ada kemungkaran, dia datang untuk memberikannya nasihat, dan dia juga mengajak kita untuk melakukan kema'rufan, kebaikan-kebaikan. Wal markabul hani, dan kendaraan yang bagus. Ini yang telah kita bahas di kajian yang lalu. Kemudian selanjutnya ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, babul jaris su, bab tetangga yang buruk. Kita telah bahas bahwasanya salah satu dari tanda keimanan seseorang yaitu dengan memuliakan tetangga. Mankan yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tapi terkadang tetangga itu ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Terkadang tetangga itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu memuliakan tetangga. Tapi bagaimana kalau seandainya tetangga itu tetangga yang buruk? Tentu hal ini sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim al-mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum min muslim la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang berbaur, seorang muslim yang berbaur dengan masyarakatnya dan dia sabar dengan gangguan masyarakatnya, khairun, lebih baik min muslim, min mu'min, daripada seorang mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala hadahum, tidak mau bergaul dengan orang-orang dan tidak sabar dengan gangguannya. Karena memang sudah menjadi sunnatullah, seorang yang menegakkan kebenaran, yang melaksanakan kebajikan, selalu ada yang mengkritik, selalu ada yang menyindir, selalu ada yang mengganggu. Sebaik apapun kita, sehebat apapun akhlak kita, tetap akan ada yang tidak senang dengan kita. Karena pada dasarnya yang tidak senang kita melakukan kebaikan adalah iblis. Dan iblis inilah yang akan memprovokatori manusia agar mereka tidak senang terhadap orang-orang yang melakukan ketaatan, agar tidak senang dengan orang-orang yang melakukan ataupun menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk menghadapi ini semua tidak ada kata lain selain sabar. Tidak ada kata lain selain sabar. Ya. Dengan tidak mengicuhkan gangguan mereka dan kita terus beramal memperlihatkan akhlak baik, itu merupakan salah satu daripada dakwah yang paling kuat di tengah-tengah masyarakat dan termasuk juga di tengah-tengah keluarga kita. Baik, babul jari su, bab tetangga yang buruk. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dia berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min jari su'i fi daril maqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di kampung makom. Nanti akan kita bahas apa itu kampung makom. Fa inna jarad dunya yatahawwal. Karena tetangga dunia akan berpindah. Apa yang dimaksud dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ikhatibuddin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk. Dari tetangga yang buruk. Oleh karena itu ikhwatiddin, kalau antum mau beli rumah, mau beli kaplingan tanah, perhatikan siapa sebelah kiri, sebelah kanan, depan dan belakang. Jangan asal murah. Ya, jangan asal murah. Karena hal itu juga berpengaruh terhadap kita dan keluarga kita. Makanya orang Arab mengatakan al-jar qoblad dar. Perhatikan tetangga sebelum kamu memilih rumah untuk tempat tinggal. Demikian juga ketika menyewa rumah, perhatikan siapa tetangganya. Jangan sampai tetangganya orang-orang fasik. Apalagi kalau tetangganya tetangga yang gak punya adab atau wanita-wanita yang tak tahu malu. Ini akan mengganggu kita ikhwatiddin, terutama para laki-laki. Kalau seandainya tetangganya itu depannya hanya pakai celana pendek, duduk-duduk di depan terasnya, kita di depan rumahnya, jalan melenggak-lenggok dengan pakaian yang sangat seksi, yang namanya mata ya akan tertuju kepada dia. Sekali, dua kali, tiga kali, apa yang akan terjadi Khofiddin? Ya, atau misalnya di tetangganya itu ada yang suka bertengkar setiap hari. Tentunya ini akan berdampak buruk terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu Khofiddin, perhatikan sebelum mencari tempat tinggal. Karena pada prinsipnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetangganya. Tapi tak semua tetangga pula ikhafidin yang baik. Banyak juga tetangga-tetangga yang buruk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pada Allah, "Allahumma inni a'udzubika min jari su'." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Karena kalau sudah tetangga ikhafidin, dia tidak 1-2 hari bersama kita. Ya, apalagi dia sudah bertempat tinggal di sana, beli rumah di sana. Kita juga beli rumah di sebelahnya. Berarti kita akan bersama dia bukan hanya 1-2 bulan, bisa bertahun-tahun. Apakah kita bisa bertahan untuk menepis semua keburukan-keburukannya? Apakah kita bisa bersabar dengan gangguan-gangguannya? Ini juga harus kita perhitungkan ikhwatiddin. Apakah kalau dia buruk, kita bisa bertahan untuk menepis keburukannya jangan sampai menular kepada kita? Atau, kita tak terpengaruh. Istri kita, istri tak terpengaruh. Anak kita gimana? Apakah kita bisa yakin bahwasanya mereka tak akan terpengaruh? Setahun tak terpengaruh. 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? 5 tahun? Makanya Rasulullah doa dengan doa seperti ini. Karena ini penting sekali. Ya, ini sangat penting sekali. Allahumma inni a'udzubika min su'il jar. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Fi daril maqam. Di kampung maqam. Daril maqam ikhwatiddin ada 2 makna. Itu. Nah. Darul maqam itu ada 2 makna. Darul maqam, kampung maqam maksudnya yang mukim. Tempat kita tinggal. Karena seorang itu hanya 2 status dia dalam terkait dengan domisilinya. Dia musafir atau dia mukim. Ya. Dia musafir atau dia mukim. Kalau dia musafir, selama statusnya masih seorang musafir, maka semua hukum-hukum safar boleh dia gunakan. Kalau dia sudah mukim, seluruh hukum safar tidak boleh dia lakukan. Karena dia sudah mukim. Jadi manusia itu hanya 2. Mukim atau musafir. Tengah-tengah enggak ada. Ya, tengah-tengah enggak ada. Apabila dia sebagai orang yang musafir, memang tidak mukim. Berapapun lamanya dia safar, maka hukum musafir tetap ada padanya. Berapa lama pun dia bersafar, maka hukum musafir tetap berlaku untuk dirinya. Taib. Darul maqam, tempat mukim. Bagaimana maksudnya ikhwatiddin? Berlindung kepada tetangga, berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat kita berdomisili. Seperti yang kita katakan tadi, alamat kita di satu tempat, atau kita sudah beli rumah, atau kita sudah menyewa rumah. Udah, tetangga kita tetangga buruk. Sebagaimana saya katakan tadi, yang namanya tetangga, tempat kita mukim, tempat tinggal kita, tetangga kita persis. Ya, kalau dia tetangga-tetangga yang buruk, maka itu akan sangat mengganggu. Ini makna pertama. Tetangga tempat kita bermukim, darul maqam. tetangga tempat kita bermukim. Kalau tetangga tempat kita safar, enggak ada masalah. Kita musafir sehari dua hari pulang. Ya. Kita bermusafir sehari dua hari tiga hari pulang. Intinya kita enggak menetap di sana. Tetapi kalau kita menetap di satu tempat dan tetangga kita buruk, ini merupakan musibah yang luar biasa. Sampai Rasulullah SAW minta pada Allah untuk berlindung dari tetangga yang seperti ini. Ya. Arti yang kedua, yang dikatakan darul maqam adalah kampung akhirat. Darul maqam adalah kampung akhirat. Tep, kampung akhirat itu hanya ada dua. Surga dan neraka. Saya ulangi. Makna kedua, yaitu darul maqam yang dimaksud adalah kampung akhirat. Dan kampung akhirat itu hanya ada dua. Kalau enggak surga, dan atau dia tuh neraka. Baik, sekarang saya tanya pada antum. Di mana kalau yang namanya darul maqam itu kampung akhirat, kalau dia enggak surga neraka, maka di manakah ada tetangga yang buruk? Di kampung akhirat, surga apa neraka? Di neraka. Ya. Di neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di kampung akhirat. Berarti neraka. Karena kalau kita masuk surga, gak ada kampung yang buruk. Apa tetangga yang buruk di dalam surga? Semuanya tetangga-tetangga yang baik. Berarti yang dimaksud dengan tetangga yang buruk untuk kampung akhirat di neraka. Maksudnya ayat ini adalah, ya Allah, aku berlindung darimu dari masuk neraka. Itu maksudnya. Karena gak akan mungkin seorang itu minta perlindungan dari teman, tetangga yang buruk di dalam neraka, kecuali dia masuk neraka. Karena dia masuk neraka lah, makanya dia punya tetangga, tetangga buruk. Kalau dia masuk surga, tidak akan mendapatkan tetangga yang buruk. Itu maksudnya ikhwatiddin. Jadi secara implisit maknanya, ya Allah, aku berlindung padamu dari api neraka. Karena kalau seorang sudah masuk neraka, otomatis tetangga-tetangganya gak ada yang baik. Semuanya buruk. Kenapa? Karena orang-orang yang diazab, yang sedang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud hadis. Jadi ada dua makna darul maqam di sini. Yang pertama, tetangga buruk di tempat kita tinggal, ini menunjukkan bahwasanya berhati-hati mencari tempat tinggal. Ya. Berhati-hati mencari tempat tinggal. Kalau hadis yang sebelumnya, kita diingatkan oleh Rasulullah, salah satu yang dapat membuat kita senang yaitu rumah yang luas. Berarti kalau antum mencari rumah, cari yang luas, jangan minimalis. Kalau sanggup maksudnya. Ya. Kalau sanggup. Enggak perlu banyak pernak-pernik profil segala macam. Peta segi empat, kotak sabun gak ada masalah, yang penting luas. Gitu dia ikhwatiddin. Yang penting luas. Gak perlu ada ini ada apa nama? Pagarnya aja banyak kali putaran-putarannya. Ada yang kita lihat seperti itu masalahnya ikhwatiddin. Tiangnya, masya Allah, tiangnya ini bisa buat setengah rumah kita. Tiangnya aja. Saking terlalu banyak pernak-perniknya. Demikian. Yang terpenting seorang muslim rumahnya luas. Tidak mewah, luas. Itu dia. Berarti kalau untuk daerah Medan ini, ya di pinggir-pinggir lah baru dapat. Kalau dia punya uang cukup, boleh di tengah-tengah kota Medan. Yang penting luasnya. Kemudian ditata agar orang tidak mudah melihat ke dalam. Sering kita lihat ikhwatiddin, tata ruang itu, kalau kita masuk ruang tamu, semua nampak sampai ke dapur. Kamarnya nampak, dapurnya nampak, semua nampak. Jangan seperti ini. Sehingga kalau anak gadis kita, istri kita keluar, gak berani. Kenapa? Karena kalau dia keluar kamar, terlihat dari ruang tamu. Begitu seringnya. Jadi ruang tamu dikelilingi oleh kamar. Jadi setiap kamar, kalau keluar kamar, harus melalui ruang tamu yang luas. Ini keliru. Tata seperti ini memang sih gak keren. Kita buat rumah bukan keren. tujuannya untuk menutupi aib, apa, menutupi aurat rumah kita. Innama buyutana aurah. Air rumah itu penutup aurat, sehingga aurat penghuni rumah sangat tertutup, tidak terlihat oleh orang lain. Itu dia ikhwatiddin, luas jadinya. Baik. Yang kedua, perhatikan siapa tetangga. Ya, perhatikan siapa tetangga. Kalau antum mau pergi pindah kemana, doa dari sekarang. Misalnya pindah kerja, mau kemana ini? Ditugaskan ke Papua Nugini misalnya. Udah, doanya dari sekarang. Makanya kalau sudah ngaji, itu was-was kalau mau dipindahkan kerja. Khawatirnya apa? Ada enggak pengajian di situ? Memang pengajian ikhwatiddin sudah menjadi darah daging kita. Enggak ada pengajian. Kita aja enggak ngaji sekali dua kali bisa rasanya macam udah down gitu kan keimanannya. Makanya salah satu cara untuk membuat kita istiqomah ya cari pengajian. Demikian. Perhatikan ada enggak pengajian di sana? Baik, ada. Tetangganya bagaimana? Makanya perhatikan juga tetangga. Itu mana yang pertama, yaitu tetangga yang ada di tempat kita bermukim, darul maqam yang pertama. Darul maqam yang kedua, yaitu darul maqam surga atau neraka. Karena Rasulullah minta perlindungan dari tetangga yang buruk di hari akhirat nanti, berarti maksudnya berlindung pada Allah dari api neraka. Kemudian ikhwatul fillah rahimanallahu fa inna jarad dunya yatahawwal. Fa inna jarad dunya yatahawwal. Ini kalau kita artikan secara terlit, sesungguhnya tetangga di dunia itu bisa berpindah. Sesungguhnya tetangga di dunia itu bisa berpindah. Ini sedikit agak kurang nyambung dengan kalimat sebelumnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kita ambil satu makna lah ya. Makna maqam yaitu mukim, kampung mukim. Yang mana pertama? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat aku tinggal. Karena sesungguhnya kampung dunia itu akan berlalu. Ini dua kalimat sepertinya gak sinkron. Kalau seandainya kalimat ini ya Allah, lindungilah aku dari tetangga yang buruk di tempat aku mukim. Karena tetangga yang mukim itu lama bersertaku, kan gitu seharusnya. Tapi ini malah di akhir kalimat, ya Allah, lindungilah aku dari tetangga yang buruk di tempat aku mukim, karena tetangga yang buruk itu, tetangga yang buruk di dunia akan pindah. Loh, terus kenapa minta perlindungan? Kalau toh dia akan pindah. Paham maksudnya ya? Ya kalau gak paham ya apa boleh buatlah. Saya aja ini bacanya ulang-ulang. Ini hadis pendek, ini ulang apalah maksudnya. Allah, baca sana, baca sini. Ya. Kok ini gak sinkron gitu? Saya ulangi. Seolah tidak sinkronnya. Perhatikan ya. Kita ambil makna yang pertama. Apa tadi? Kampung mukim, tempat kita mukim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat aku mukim. Karena tetangga yang buruk di dunia itu akan pindah. Seharusnya, kalimat berikutnya, karena sesungguhnya tetangga yang buruk itu gak pindah-pindah, kan gitu seharusnya. Iya kan? Jadi kita gak tahan ini, kan gitu. Sehingga kita minta perlindungan dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari tetangga yang seperti ini. Kalau seandainya tetangga di dunia itu pindah, ya kita gak perlu lagi minta perlindungan, karena toh nanti sebentar lagi dia pergi. Gitu. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, demikian juga Imam Hakim, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah, ada beberapa riwayat lafaz. Yang pertama yaitu lafaznya fa inna jarul badiyah yatahawwal ang. Sesungguhnya tetangga yang badiyah Badiah itu artinya orang Badui, ya tahawal, dia akan pindah-pindah. Ikhwatiddin, kalau orang Badui itu hidupnya nomaden. Orang Badui hidupnya nomaden. Dia menggiring untanya, menggiring kambingnya, ternaknya. Kemana ada rumput, ke sana mereka pergi. Ada rumput di sana, di sanalah mereka buat kemahnya. Makanya kalau mereka mau kencing dalam kemah. Itulah sebabnya makanya ketika Arab Badui datang ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, kencing dalam masjid. Karena memang mereka biasa kencing dalam kemahnya. Namanya juga mereka pindah-pindah. Mungkin 2 hari, ya kan? Udah, kencing di sudut kemah. Karena kan pasir. Ya, pasir. Toh nanti 3 hari lagi mereka pindah. Demikian ikhwatiddin. Jadi biasa mereka buang air di buang kecil di dalam kemahnya. Itulah orang Badui, hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Jadi kalau kalimatnya ini itu lebih sinkron. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk yang mukim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga buruk yang mukim. Yang mukim berarti enggak pindah-pindah. Karena ya Allah, kalau dia Badui, dia akan pindah. Begitu. Kalau Badui, dia akan pindah. Tapi kalau mukim, enggak pindah-pindah. Kecuali kalau digusur. Begitu ikhwatiddin. Jadi cocok dia dengan kalimat ini. Jadi kalimat yang disebutkan oleh Imam Nasa'i, Imam Hakim, Imam Ibnu Syaibah, Ibnu Abi Syaibah, kalimatnya bukan fa inna jarad dunya, bukan fa inna jarad dunya, tetapi fa inna jarul badiyah yatahawwal. Sesungguhnya kalau saya punya tetangga orang Badui, dia nanti akan pindah. Tapi kalau tetangga saya mukim, tempat tinggalnya memang di situ, tak pindah-pindah dan dia buruk, itu menjadi buat kita celaka jadinya. Itu menjadi sebuah musibah. Seandainya dia tidak tetap, akan masalah, enggak ada masalah, tinggal tunggu saja kapan dia pindah. Tinggal tunggu kapan dia pindah. Atau kita yang pindah-pindahnya. Misalnya nih, kita seorang yang hidup pindah-pindah. Ya mungkin pada suatu saat ada tetangga sama-sama pindah, satu saat berdekatan. Ya, kalau ini enggak ada masalah. Seburuk apapun dia enggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau pindah enggak cocok kita dengan dia, buruk dia, akhlaknya buruk, toh nanti kita akan pindah, dia juga akan pindah. Kemudian dalam hadis yang lain yang disebutkan juga dengan riwayat fa inna jarul musafir idza syaa ayyazal zayala idza syaa ayyuzahila zayala. Karena kalau tetangganya seorang musafir, kalau tetangganya orang musafir, jika dia akan pergi, mau pergi ya pergi. Begitu. Namanya juga musafir. Orang musafir berarti satu saat dia akan meninggalkan tempatnya. Cepat atau lambat, tapi umumnya cepat. Namanya juga sudah musafir. Itu ikhwatiddin. Jadi hendaklah kita banyak bersabar terhadap musafir ini. Karena toh nanti dia akan pindah. Sama dengan orang Arab Badui. Itulah ikhwatiddin. Rahiman ya Allah wa iyyakum. Baik. Saya ulangi bacaan hadisnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dia berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara doa yang dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril maqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di kampung mukim. Di kampung mukim. Karena sungguhnya fa inna jarad dunya yatahawwal, karena sesungguhnya tetangga di dunia itu akan pindah. Tapi yang rojeh lafaznya adalah fa inna jarul badiyah yatahawwal. Sungguhnya tetangga yang kalau dia orang Badui ataupun tetangga di lembah, artinya di tempat yang bukan mukim, dia akan akan pindah. Kalau dia enggak pindah, kita yang pindah. Kemudian ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai seseorang itu nanti akan membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Ini menunjukkan bahwasanya nanti mendekat hari kiamat, kondisi manusia semakin buruk, akhlak semakin buruk, agama semakin hilang. Hudzaifah ibn al-Yaman pernah menyebutkan bahwasanya nanti mendekat hari kiamat, orang-orang kaum muslimin tidak lagi mengerti Islam. Yang dia tahu hanyalah kalimat la ilaha illallah. Itu pun yang mereka dengar dari kakek-kakek mereka. Mereka tidak tahu lagi sholat, tidak tahu lagi zakat. Berarti pada saat itu, kalau ada orang yang sholat, dikatakan sesat. Kau sholat, aliran sesat. Kenapa? Agama sudah tidak ada, tipis. Mereka hanya tahu kalimat la ilaha illallah, sekedar diucapkan. Itu pun yang mereka dengar-dengar dari kakek-kakek mereka. Yang lain sudah tidak ada. Sementara ikhwatiddin, kebaikan manusia itu, itu sangat erat hubungan dengan ilmu agama dia. Semakin jauh dia dari agamanya, maka akan semakin buruk manusia tersebut. Makanya kalau kita lihat bagaimana orang-orang kafir, buruk sekali akhlaknya. Hampir tidak bisa dibedakan dengan hewan. Gak ada aturan. Ya. Nanti di hari akhirat, mendekati kiamat, mereka ternyata tidak punya agama lagi. Islam sudah padam. Yang tahu hanya kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan bahwasanya sangat buruk kondisi umat manusia pada saat itu. Sampai dalam hadis disebutkan, sampai seorang itu membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, dan membunuh ayahnya. Ya, kita tidak tahu untuk kepentingan dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Rawahu Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga nanti tidak akan ada lagi yang mengatakan, tidak ada lagi yang dikatakan di muka bumi kalimat Allah Allah. Jadi Allah pun tak disebutkan lagi. Berarti ini setelah kalimat la ilaha illallah tadi. Kalau yang hadis Hudzaifah bin Yaman masih ada menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu Allah pun tak disebutkan lagi. Kalau ada yang mengatakan Allah, apa itu Allah? Apa itu Allah? Enggak tahu mereka apa itu Allah. Nah, kalau sudah seperti itu akan dekat, sudah sangat dekat yang namanya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallam bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhu sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya generasi manusia yang paling buruk di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Berarti nampak ikhwatiddin, ya, berarti nampak bahwasanya semakin mendekat ke hari kiamat, manusia-manusia akan semakin buruk akhlaknya. Ya, terutama mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Ya, mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Rasulullah katakan, min syirarin nas, bahwasanya manusia yang terburuk, terberarti tidak ada yang lebih buruk dibandingkan mereka. Oh, gimana dengan apa namanya umat Nabi Isa, umat kaum muslimin yang dipimpin Nabi Isa nanti di hari kiamat, sebelum hari kiamat? Ikhwatiddin, kau perhatikan. Muncul Dajjal kan? Pertama Imam Mahdi muncul. Kemudian muncul Dajjal. Dajjal diperangi oleh Imam Mahdi. Yang bersama Imam Mahdi adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia mencium aroma Nabi Isa, maka Dajjal pun lari. Karena kalau dia bertahan di sana, dia akan cair bagaikan garam. Maka Nabi Isa mengajar Dajjal hingga ke pintu Lut, daerah Palestina. Namanya pintu Lut. Disitulah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu kondisi manusia aman. Sudah? Kondisi manusia aman. Keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Muncul Ya'juj dan Ma'juj. Wahum fi kulli hadabi yansilun. Muncul mereka dari berbagai macam arah. Dan jumlah mereka sangat banyak. Jumlah mereka sangat banyak. Apabila mereka melintasi satu danau dan diminum oleh mereka, maka rombongan belakang akan mengatakan, loh dulu kan di sini ada danau, kok sudah kering? Diminum oleh orang bagian depan mereka. Saking ramainya mereka minum tuh danau habis kering. Sehingga orang yang belakang gak kedapatan, gak kebahagiaan. Diperangi seluruhnya. Nabi Isa dan orang-orang mukmin tidak sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pergi ke atas-atas gunung. Udah? Hingga satu hari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala kirimkan ulat yang akan membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga punahlah Ya'juj dan Ma'juj. Saat itu Nabi Isa alaihissalam mengutus seorang yang pemberani. Coba kamu lihat ke bawah, apa yang terjadi? Maka salah seorang yang pemberani dalam kaum muslimin turun dari pegunungan dan menyaksikan ternyata tidak ada sejengkal bumi pun kecuali di situ ada mayat Ya'juj dan Ma'juj. Lantas si Khofiddin, ya, lantas Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang lehernya seperti leher unta. Burung inilah yang ngambil jenazah Ya'juj dan Ma'juj dan dibuang entah kemana. Sudah? Dikumpulkanlah pedang-pedang dan perisai-perisai Ya'juj dan Ma'juj dan dibakar. Pembakarannya apinya padam selama 3 tahun. Itu pembakarannya aja. Berapa banyak itu? Sudah? Selesai. Ya'juj dan Ma'juj, tinggallah Nabi Isa dan kaum mukminin. Ya. Dan sisanya orang-orang yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang akan merenggut nyawa orang-orang mukmin. Setelah itu tersisalah orang-orang yang terburuk di muka bumi. Berarti ikhwatiddin Allahu a'lam bissawab, selain pengikut Nabi Isa, selain pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa, ada manusia-manusia yang lain kita enggak tahu di mana. Karena orang mukmin pada waktu itu, ya, orang mukmin pada waktu itu akan meninggal ketika angin itu akan bertiup. Ketika angin bertiup meninggal seluruhnya. Kalau seandainya itulah manusia terakhir, berarti manusia terakhir itu orang yang terbaik. Kenapa? Karena yang pengikut kaum mukminin bersama Nabi Isa. Jadi Allahu a'lam bissawab, selain mereka ada manusia-manusia yang lain. yang tidak ada lagi keimanan atas mereka. Begitulah ikhwan Allah alam bisawab. Mereka inilah yang menyaksikan langsung terjadinya hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, inna min syirarin nasi man tudrikuhu sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah manusia terburuk, generasi terburuk, yaitu mereka yang menyaksikan hari kiamat. Man tudrikuhu sa'ah wa hum ahya. Man tudrikuhu sa'ah wa hum ahya, yaitu mereka yang menyaksikan hari kiamat di saat itu mereka masih hidup. Ini menunjukkan fihi anna sa'ata la taqumu illa ala madhahiril fasad wal ma'asi. Ini menunjukkan bahwasanya kiamat enggak akan terjadi kecuali di saat kemaksiatan dan kerusakan sudah sangat merajalela. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian babun la yu'dhi jarahu. Bab, tidak boleh seseorang itu mengganggu tetangganya. Ini akan kita bahas di kajian yang akan datang. Ya, demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'al muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi antum yang bertanya, silakan memakai kertas atau kirimkan di pesan singkat 0895-611-27778 0895-611-27778. Sebelum itu, ini ada 4 buku. Sebutkan faedah-faedah yang telah kita jelaskan di hadis doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min jari su fi daril maqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Satu faedah, satu buku. Dia sebutkan dua buku. Sebutkan tiga buku. Sebutkan empatnya ku kasihkan dia. Tunjuk tangan. Yuk. Yang pertama bisa dapat 4. Tapi kalau yang kedua kalau udah dapat 1 enggak bisa. Yuk. Ya, diri. Sebutkan nama, alamat, udah nikah atau belum? Udah nikah belum? Alhamdulillah. Mau nikah enggak? Dalam waktu dekat atau lama lagi? Aimak, lama lagi bang. Iya, terus sebutkan. Ya, 1. Nah, karena? Ya, 1. Apa bedanya yang tadi? Itu juganya. Sebutkan makna hadis atau apalah pokoknya yang kita sebutkan tadi. Ya Allah, ngerah dia. Asyik ada 3 lagi. Ayo. Kan banyak apa arti makna makom, segala macam banyak tadi. Apa makna fa'ina jar dunia tahawal? Yuk. Ya, diri. Nama, alamat. Nama Fajar. Ya. Dah. Selain yang disebutkan ya, selain yang disebutkan. Enggak boleh diulang. Itulah tadi itu udah, termasuklah itu. Itu tadi maksudnya. 1. Masa itu? Ya Allah, setengah jam loh saya jelaskan itu. Masa cuma 1 intinya. Yuk, 1. Beda mungkin Beda mukim, ya iyalah bang, masa beda? Masa enggak beda mukim musafar? Maksudnya gini, tetangga mukim musafar itu gimana coba bedanya coba? Kita bersafar, kita tetangga itu tidak akan memisahkan kita karena kita hanya beberapa hari di sekitar situ. Ya. Jadi ketika kita mukim, kita harus berhati-hati memilih tetangga karena dia bisa memisahkan keluarga kita, anak kita, mungkin enggak di waktu yang cepat tapi lama-lamaan bakal memisahkan. Iya. Ada yang kedua? Tet, habis waktu. Yo, masih ada dua lagi nih yang paling gede-gede nih ya. Yo. Ya. Salam. Jangan disebutkan lagi yang sudah disebutkan ya. Itu lain, selain ceritanya. Itu enggak termasuk poin hadis, itu penjelasan aja. Cok. Sudah, tadi sudah disebutkan. Sudah disebutkan tadi. Makna hadis terserah, makna itu hadis itu apa maksudnya, yuk. Duduk, Anda belum beruntung. Mas, ya. Mikir sedikit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Lubis? Muhammad Lubis. Mau nikah enggak? Belum lagi, lama lagi ya, kecil ya. Terus. Saya akan menjelaskan makna makom. Iya, makna makom, kenapa? Kan ada, makna makom itu apa? Ya Allah, hantum ini. Seharusnya ludes ini semua. Ya. Makom tempat tinggal. Makom tempat tinggal. Ya. Ya, masya Allah satu. Ya. Ya. Satu. Ya. Masya Allah, jazakumullah khair. Kenapa gak dari awal? Antum kok bisa ngambil dua tadi? Baik, ada yang sudah mengirimkan pertanyaan? Baik, sudah ada. Wih, masya Allah udah banyak. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya, setelah menikah Ana tahu suami saya suka tidurnya ngorok dan keluar air iler. Ana merasa jijik Ustaz, bagaimana? Kalau ilernya jijik. Nah, parah nih akhwat nih. Perhatikan nih Khofiddin. Ya. Kalau seorang tidur ngorok, umumnya orang yang ngorok itu gak tahu kalau dia ngorok. Jangan-jangan anti juga ngorok. Ya. Orang ngorok itu bukan keinginan dia. Ya, itu bukan keinginan dia. Kalau dia mau, dia ingin kalau bisa tidurnya itu gak ngorok. Bahkan kalau bisa tidurnya senyum gini. Kalau bisa. Tapi kan orang tidur kan gak ngerti. Apakah dia ngorok atau gak ngorok. Ya. Jadi harus dimaklumi. Iler juga apa ada di antara kita yang suka ilernya keluar ketika dia enggak tahu, ketika dia tahu, ih, iler saya keluar gitu. Umumnya iler itu keluar di saat kita enggak sadar. Misalnya nih, antum ngaji, ngantuk, tertunduk, kemudian jatuh begitu. Kan kalau kita tahu, rupanya tengok kiri, biasanya kiri kan, kiri kanan. Untung enggak ada yang lihat. Kan gitu kan? Tandanya kita malu. Jadi suami anti itu sebenarnya malu kalau dia tahu. Tapi kan dia enggak tahu. Jadi maafkan dia. Ketika anti tahu ilernya keluar, ambil tisu dilap. Masya Allah bang, ileran. Dilap. Demikian. Ya. Ini khafidin rahimannya Allah wa iyyakum. Jadi itu bukan alasan untuk membenci. Itu bukan keinginan dia, itu bukan kesengajaan. Kecuali dia sengaja. Ya, dia sengaja. Berarti kalau ada suami yang tidurnya sengaja diorok-orokkan dan tidurnya sengaja diiler-ilerkan, berarti memang kurang waras tuh suami. Itu dia. Jadi ikhwatiddin para ukhti fillah, ya, maafkan dia, itu bukan keinginan dia. Itu bukan keinginan dia. Jadi tidak layak sesuatu yang anti benci yang alasannya tidak di luar kesanggupan orang tersebut. Itu kan di luar kesanggupan orang. Demikian. Terkadang kita, ih, antum itu tidurnya ngorok. Dia akhirnya buka rahasia juga. Antum juga ngorok sebenarnya. Itu gak sadar. Itu dia. Makanya ikhwatiddin, sesuatu yang di luar kendali kita, tidak bisa kita membenci seorang sesuatu atau sesuatu yang di luar kendali dia. Itu di luar kesengajaan dia. Demikian. Jadi anti tidak boleh membencinya. Ya, tidak boleh membencinya. Ustaz, tapi ngoroknya kuat, Ustaz. Kan ada kalau antum mau pergi naik pesawat itu ada gabus. Gabus itu bisa untuk masukkan kuping. Udah. Atau ada karet kalau untuk mau berenang, itu masuk telinga. Nah, begitu ikhwatiddin. Itu dia. Kalau memang merasa tidak bisa tidur gara-gara ngorok. Tapi biasanya orang itu sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama terbiasa. Ya. Lama-lama terbiasa. Seperti orang yang tidur di pabrik yang sedang bekerja. Keribut. Orang yang tidur rumahnya di samping rel kereta api. Itu kan setiap satu jam setengah jam, bus. Kereta api kan gak ada yang silent. Mana ada yang kereta api. Tapi kenapa orang-orang yang tinggal, tempat tinggal di pinggir rel kereta api itu bisa tidur nyenyak? Orang-orang yang tinggalnya dekat bandara, seperti di Polonia dulu. Gak ada suara pesawat itu yang merdu itu gak ada. Semua suara pesawat itu mengganggu. Tapi tetangga yang sekian, radius berapa kilometer, apa memang gak bisa tidur semua? Itu di belakangnya itu ada komplek mewah. Dikelilingi komplek mewah. Kok bisa tidur? Ya sudah, berarti itu tinggal ala bisa karena biasa. Jadi bersabarlah anti dengan kondisi suami anti sampai anti terbiasa dengan kondisinya. Karena itu merupakan perkara yang di luar kendali suami anti. Kalaupun anti lihat ada ilernya, ya sudah dilaplah, dilapkan. Namanya suami sendiri kan, dilap. Kalau nggak anti yang lap, siapa lagi? Bau, Ustadz, ambil tisu basah. Tuh. Anti hanya punya situ sering, tisu kering, ambil tisu kering, basahkan di keran. Begitu, ya. Jadi ini alasan yang tidak layak untuk membenci sang suami. Ustaz, adakah amalan khusus atau doa agar ana bisa menikah dengan akhwat yang bercadar? Berdoa saja, ya Allah nikahkan aku dengan akhwat yang bercadar, selesai. Ya. Enggak usah pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Ya, minta antum awali dengan selawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Setelah selawat kemudian puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Minta, ya Allah, berilah aku anugerah rezeki seorang akhwat yang bercadar. Begitu, ya. Jadi tidak harus ada yang, tidak harus pakai bahasa Arab. Berarti kan yang dimaksudnya ini, ya, dia kepingin wanita yang bercadar. Dan wanita tak bercadar itu kan gak apa-apa. Karena cadar itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Antum yang sudah dapat istri tapi tak bercadar, ya sudah, ajarkan dia bagaimana cara pakai cadar. Dek, gak usah diperintah. Seperti memerintahkan atasan kepada bawahan. Dek, pakai, kau pakai cadar. Aku tepukkan kau. Jangan. Ya. Kasih hadiah atau puji. Masya Allah, dek. Adik ini kalau pakai cadar, wih, ini seperti orang Arab, dek. Kulihat. Wah. Kenapa, bang? Iya. Kita pakai cadar, gak nampak hidung yang pesek itu jadi macam ketutup cadar ya misalnya. Kasih pujian. Abang lebih suka loh kalau adik enggak pakai cadar. Kenapa, Bang? Masalahnya dirimu tuh, Dek, terlalu menawan, Dek, di mata. Begitu. Jadi yang Abang inginkan hanya Abanglah yang melihatnya, jangan ada orang lain yang melihatnya. Gitu. Ya, rayu dia, ikhwatiddin. Kalau enggak antum yang merayu istri, siapa lagi yang merayu istri antum? Mau dirayu tetangga? Demikian, bujuk dia. Wanita itu lebih suka dibujuk ketimbang diperintah. Padahal bujuk itu juga isinya perintah. Ya kan? Bujuk itu isinya perintah. Misalnya nih, kita ingin duduk di sini satu tempat. Kita ingin istri kita pindah. Dek, kalau adik pindah ke sana itu sepertinya lebih bagus loh, Dek. Begitu. Dengan bahasa, Dek, kau pindah ke sana. Pindah kok, cepat, pindah. Begitu. Demikian ikhwan, itulah kaum wanita. Lebih suka dibujuk, lebih suka dirayu ketimbang diperintah. Jadi tinggal kita gunakan bahasa yang terbaik untuk mereka. Itu dia. Jadi bagi yang ingin istri yang bercadar, udah doa dari sekarang, ya Allah berikanlah aku seorang calon istri yang bercadar. Kalau istrinya sudah ada istrinya tapi belum pakai cadar, ya dibujuklah dia agar pakai cadar. Kalau dia belum mampu, maka ya bersabarlah sampai dia mampu, karena itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Ustaz, apabila ada seorang anak yang diasuh orang lain yang bukan orang tuanya sejak kecil dan tidak diketahui asal-usulnya dan agamanya orang tuanya, apakah dia harus bersyahadat lagi? Orang lain yang bukan orang tuanya sejak kecil dan diketahui asal-usulnya. Tapi orang tua yang mengasuhnya ini orang muslim apa orang kafir? Kalau dia ternyata yang diasuh oleh orang muslim, sementara dia gak tahu dari mana anak ini asal usulnya, tiba-tiba sudah dia dapati depan pintu rumahnya, ya sudah, dia dianggap muslim. Gak usah disuruh syahadat, karena gak bisa. Nah, syahadat, mana bisa? 3 tahun, atau masih 2 bulan. Itu dianggap sudah muslim. Ya, dianggap sudah muslim. Gak perlu disyahadatkan lagi. Bagaimana cara membuka waktu, menentukan waktu sholat pada dukhon terjadi, saat dukhon terjadi. Bagaimana cara menentukan waktu sholat pada saat dukhon terjadi? Apa dukhon ini? Rokok, dukhon itu asap. Gak ngerti saya maksudnya apa dukhon. Ustadz, bagaimana hukumnya hand body atau kosmetik yang lain yang mengandung alkohol? Ikhwatiddin, alkohol itu tidak najis. Ya. Alkohol itu tidak najis. Ada yang mengatakan najis dikarenakan dia disamakan dengan khamar. Kenapa? Karena khamar itu najis. Thayyib. Apakah khamar itu najis? Khamar juga enggak najis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, innal khamru wal maisir judi wal ansab dan undi nasib wal azlam dan berhala rijsun najis min amal syaitan, termasuk perbuatan setan. Kira-kira ada enggak perbuatan itu yang najis? Tep, kalau kita katakan, perbuatanmu itu najis loh. Maksudnya apa? Bendanya atau perbuatannya? Yang namanya perbuatan itu bukan kata benda. Berarti yang dimaksud perbuatannya buruk. Rijsun najis termasuk perbuatan setan. Ya. Kalau dikatakan perbuatan setan, dikatakan najis maksudnya perbuatan buruk, bukan bendanya yang buruk. Taib, seperti khamar, judi, taib, judi. Seorang main judi dengan kartu, apakah kartunya najis? Kartunya najis enggak? Enggak. Apakah maksudnya kartunya itu najis hakiki yang apabila terkena kita harus dicuci seperti kita terkena kencing? Taib, antum sholat, ternyata di kantong masih ada kartu apa namanya togel yang ada dua huruf, dua angka. Sah enggak sholatnya? Sah. Kenapa? Ini najis, bukan kertasnya yang najis, bukan judi yang najis, tapi perbuatannya najis. Kalau itu najis berarti antum tak boleh bawa itu masuk kantong dan sholatnya batal. Kenapa? Enggak boleh kita sholat dalam keadaan ada najis. Berarti khamar tidak najis. Yang rajih khamar bukan najis. Kalau mereka mengkiaskan khamar itu dengan alkohol dengan khamar, khamar aja enggak najis, apalagi? Apalagi alkohol. Dan juga alkohol bukan khamar. Kalau seandainya alkohol itu khamar, Rasulullah katakan kullu muskirin qaliluhu wa katsiru haram. Semua yang memabukkan sedikit banyak haram. Ya. Khamar itu sedikit banyak haram. Ada yang pakai tetes mata, diambil tetesan, ditetes ke lidah selisannya. Satu tetes tua. Apa hukumnya? Haram. Ya. Atau tiga ceret. Haram. Kenapa? Dia minuman mabukkan. Itu namanya khamar. Baik. Kalau dia alkohol. Alkohol. Dikatakan khamar. Antum tak boleh makan tape. Karena tape ada alkohol. Alkohol itu kan ada dua. Ada etanol, metanol. Udah. Setiap makanan yang ada proses fermentasinya pasti ada alkoholnya. Yogurt itu merupakan susu yang dibasikan. Tempoyak adalah durian yang dibasikan, diasamkan. Demikian ikhwatiddin. Tape, piyem, oh piyem. Hah? Piyem. Piyem itu tape. Kalau di orang Sunda bilang piyem. Dia ubi tapi sudah jadi tape. Demikian ikhwatiddin. Kalau kita mau buat pizza, kita buat adonan, itu enggak bisa langsung dimasukkan ke dalam tungkunya, dalam apa namanya? Dalam loyangnya. Enggak bisa. Dibiarkan dulu sampai dia berfermentasi, kembang baru bisa dibuat pizzanya. Demikian. Ketika dia berfermentasi dan kembang, itu sudah ada nilai alkoholnya walaupun sedikit. Demikian ikhwatiddin. Jadi alkohol itu lebih pas kalau dia itu diklasifikasikan seperti racun. Racun. Apa hukum makan racun? Hah? Haram apa halal? Tergantung antum mau meracun apa. Kalau antum minum racun, maksudnya mau meracun cacing, maka minumlah obat cacing. Yang diracun hanya cacingnya. Halal, yang mati hanya cacing. Tapi kalau antum maksudnya mau meracun cacing, yang antum makan adalah racun tikus, induknya pun mati, jadi haram. Enggak boleh. Makanya kalau ada orang batuk, itu dikasih antibiotik. Antibiotik apa artinya? Anti kehidupan. Anti kehidupan apa artinya? Racun, seperti obat amoxicillin. Ya, amoxicillin itu antibiotik. Tapi ada kadarnya. Ya, ada kadarnya. Jadi racun itu ya tergantung dia kadarnya bagaimana. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, kalau ada alkohol di kosmetik, di minyak wangi, ya, di mana lagi? Pokoknya yang mengandung alkohol tak apa-apa. Apalagi ini tidak dimakan. Ya. Kalaupun yang dikatakan alkohol itu haram, haramnya kalau dimakan. Kalaupun yang mengatakan alkohol itu khamr, ya. Jadi enggak apa-apa. Ustaz. Baik. Bagi para akhwat yang sudah ingin pulang dipersilahkan. 6 kurang 10. Para akhwat sudah boleh untuk meninggalkan tempat. Sementara kami para ikhwan melanjutkan sampai jam 6. Supaya tidak terjadi nazar di jalan. Itu dia. Ya, silakan para akhwat kecuali yang punya suami, nunggu suami silakan. Yang masih jomblo atau ada kepentingan sudah dibolehkan untuk meninggalkan tempat, silakan. Mulai dari sekarang. Pelan-pelan aja, enggak usah lari-lari. Baik, kita lanjutkan. Iya, pulang cepat. Sudah boleh pulang? Silakan. Ya. Mana tahu yang mau pulang silakan, sudah boleh pulang. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Gimana kalau tanaman yang kita tanam bunga diminta orang India untuk ibadahnya? Jatuhkah kita dalam hukum mendukung ibadahnya? Taibi Khofiddin. Apa hukum jual beli pisau? Halal, enggak ada masalah. Tapi kalau ada orang, "Bang, mana pisau yang paling tajam? Kalau bisa ujungnya agak ke belakang sedikit." Ngapain bang? Mau kutikam tuh bapak itu, kreak kali dia. Kubunuh nanti malam dia. Betul nih bang. Maka antum gak boleh jual pisau ke dia. Bukan haram jual pisau. Tapi karena antum tahu, bisa dipastikan ini pisau akan digunakan untuk kemaksiatan, maka gak boleh. Ini juga contoh lain, misalnya, apa jual, hukum jual, apa namanya, daleman kaum wanita seperti bra, kemudian daleman segitiganya, apa hukumnya? Gak ada masalah. Tetapi kalau antum menjualnya di pinggir pantai Kuta, di sana orang beli yang seragam supaya apa? Itu yang mereka pakai di pinggir pantai. Tapi kalau emak-emak kita kan gak pakainya keluar, gak di luar dia pakai, dia dipakai di dalam, gak ada masalah. Ikhwatiddin. Jadi sesuatu yang halal dijual apabila kita tahu persis ini digunakan untuk yang haram, maka gak dibolehkan. Ya, apa hukum makan durian? Jual durian halal, tapi kalau dia katakan, "Bang, mana durian yang paling runcing bang durinya itu, mau ku lemparkan kepala sepulan misalnya." Nah, itu gak bisa. Jual durian ke dia haram. Ustaz, benar gak Ustaz, kalau surga seluas langit dan bumi, lalu neraka di mana? Nantilah kita saksikan. Di saat kita sedang bekerja, apakah dosa apabila kita melamar di tempat kerjaan lain? Tergantung akadnya. Apa akad yang dibuat antara sepakati antara antum dengan perusahaan tersebut? Ya, apa akadnya? Kalau enggak mengganggu akad tersebut, enggak ada masalah. Tapi kalau di akad yang itu disebutkan, apabila Anda menerima di perusahaan kami, maka Anda tidak dibenarkan melamar ke perusahaan lain. Oke, tanda tangan. Berarti enggak boleh. Jadi tergantung apa akad MOU antara antum dan perusahaan tersebut. Kalau enggak ada diatur itu, maka hukum asalnya boleh. Ya. Kalau tidak ada diatur itu, maka hukum asalnya boleh. Selama tidak mengganggu MOU dengan perusahaan tempat antum kerja, maka itu semua dibolehkan. Ustaz, salah satu makbulnya doa adalah ketika sujud. Apakah hukum berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud? Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama ikhwatiddin. Karena Rasulullah mengatakan memang sungguhnya posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah di saat dia sujud. Kemudian beliau katakan, "Fada Allah masya'a," silakan dia berdoa kepada Allah sekendak dia yang mana. Faqaminun ayusajabulah. Karena kemungkinan besar akan dimakbul, diterima oleh Allah. Taib. Dari sini ada yang menyebutkan terserah mau doa apa saja. Mazhab yang lain mengatakan enggak boleh. Dia harus memilih, dia berdoa apa saja tapi doa-doa yang sudah ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena ada seorang sahabat di saat dia ada teman sebelahnya bersin mengucapkan alhamdulillah, dia jawab lagi salat, "Yarhamukallah." Lantas para sahabat negur dia. Rasulullah menyatakan, "Inna hadhihi shalah," ini salat, "la taslu syai' min kalamin nas." Tidak bisa dimasukkan sedikit pun dari ucapan manusia. Ya, tidak boleh. "Innama hiya qiraatul Qur'an." "Innama hiya at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Sesungguhnya salat itu ada tasbih, ada takbir dan bacaan Al-Qur'an. Berarti selain itu enggak boleh. Gimana Ustaz kalau bahasa Arab? Memangnya Muawiyah bin Hakam yang mengatakan yarhamukallah itu bahasa apa? Kalau enggak bahasa Arab. Ya. Jadi pakailah doa-doa yang sudah ada riwayat Rasulullah dari Rasulullah yang disebutkan beliau ketika sujud, itu lebih aman dan saya lebih tenang dengan pendapat ini ketimbang doa yang terserah pakai bahasa apapun. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena untuk doa yang terserah ataupun doa mutlak kita bisa lakukan di mana yang tempat lain. Ya. Antara adzan dan qomat bisa. Ya. Itu akan lebih tenang. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah mengorek kuping atau ngupil dapat membatalkan wudu? Korek kuping, ngupil, apakah membatalkan wudu? Tidak ada dasarnya. Perhatikan ikhwatiddin, seluruh perbuatan tidak membatalkan wudu kecuali jika ada dalil menyatakan batal. Ingat itu. Ini hukum asal. Antum boleh melakukan apa saja setelah wudu. Mau lari, mau push up, mau sit up kayang setengah jam, mau salto 3 kali, mau lompat dari atas kubah ke bawah, tidak membatalkan wudu. Mau korek kuping, ini kuping ya, yang ini korek kuping, korek hidung terbalik. Mau korek kuping, korek hidung, mau korek mulut, ya, tidak membatalkan. Kecuali kalau ada dalil. Kalau ada dalil maka membatalkan. Itu dia. Makanya kalau ada yang mengatakan, "Bang, kalau garuk-garuk batal enggak wudu?" Dalilnya mana? Kalau enggak ada dalil, maka dia kembali ke hukum asal. Enggak bisa dikatakan, "Mana dalil yang mengatakan bahwasanya garuk-garuk tidak membatalkan wudu?" Waduh. Bahaya kalau seperti ini. Nanti mana dalilnya yang mengatakan bahwasanya kalau makan membatalkan wudu? Enggak membatalkan wudu. Mana dalil mengatakan bahwasanya kalau tertawa setelah wudu tidak membatalkan wudu? Aduh, banyak sekali. Nanti kalau mesem-mesem, mana dalilnya bahwasanya enggak membatalkan wudu? Aduh, berapa hadis yang kita butuhkan? Iya kan? Mana dalilnya kalau duduk enggak membatalkan wudu? Mana dalilnya kalau jalan enggak membatalkan wudu? Waduh. Makanya yang diminta itu mana dalilnya membatalkan wudu. Paham ya ikhwatiddin? Hukum asalnya segala perbuatan kita itu enggak membatalkan wudu. Kalau ada yang mengatakan batal, harus mendatangkan dalil. Termasuk korek kuping dan korek hidung. Tidak termasuk yang membatalkan wudu. Ustaz, bagaimana hukum bercampur baur dengan lawan jenis ketika di kantor? Ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bisawab. Selama tidak menimbulkan fitnah, ya, tak mengapa. Tidak mengapa. Selama tidak melanggar syariat yang lain, seperti menundukkan pandangan lah, tidak menimbulkan fitnah lah, tidak yang kaum wanitanya tidak mengucapkan mendayu-dayu lah, demikian. Ikhwatiddin, ingat nggak ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan para sahabat, di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada si istri beliau yang mengirim kue, kemudian disenggol oleh Aisyah sampai pecah piringnya. Itu Aisyah di mana? Bersama Rasulullah, bersama para sahabat, atau dia di ruangan lain? Hah? Di depan sahabat. Dah, Rasulullah juga pernah ditanya oleh sahabat. Apa kata beliau? Coba kalian tanya dengan dia. Maksudnya Ummu Salamah. Berarti Ummu Salamah di mana tempatnya? Bersama sahabat yang lain. Demikian. Juga pernah ada disebutkan dalam kitab ada Abu Jifaf, di mana sahabat-sahabat, ada seorang yang sedang berwalimah, sahabat datang sementara mempelai perempuannya yang menghidangkan makanan. Kira-kira menghidangkan makanan itu di ruang lain atau di situ menghidangkannya? Demikian ikhwatiddin. Jadi Allahu a'lam bissawab, ya, Allahu a'lam bissawab. Bahwasanya, ya, kalau mau di pisah itu lebih baik. Ya, mau dipisah itu akan lebih baik, karena lebih menghindarkan fitnah. Ya, menghindari fitnah. Demikianlah ikhwatiddin, sudah jam 6. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.